Ya, kita mulai saja. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd. Wa anhu marfu'an. Yusahu bi rajulin. Dipanggil seseorang min ummati, dari umatku. Ala ru'usil khalaiq. Atas atau diantara kepala-kepala para makhluk. Yawmal qiyamah. Fayunshar lahu 99 sijillan. Maka dibentangkanlah 99 lembar catatan dosa. Kullu sijillin muddal basar. Kullu sijillin minha muddal basar. Setiap catatan itu satu lembarnya sejauh mata memandang. Thumma yuqal. Kemudian dikatakan, atunkiru min hadha syai'ah. Apakah engkau mengingkari dari ini sedikit saja? Ini secara bebasnya. Dikatakan, apakah ada sedikit saja yang kau ingkari? Fayaqulu la ya Rab. Dijawab, tidak wahai Rab. Qal, ditanyakan lagi oleh Allah, alaka udhrun aw hasanah, apakah engkau punya udhur atau punya kebaikan untuk mengimbangi kejelekan-kejelekan ini? Fayuhabur rajul, maka orang itu sudah merasa kalah atau sudah merasa takut, maka beliau berkata, la ya Rab, tidak demi Allah, aku tidak memiliki apapun. Fayuqalu, maka dikatakan, bala, inna laka indana hasanah, bahkan engkau di sisi kami memiliki kebaikan. Wa innahu la dhulma alaik, dan sesungguhnya enggak ada kedzaliman atasmu hari ini. Maka dikeluarkanlah baginya bitaqatun, satu catatan kecil. Fiha, di dalamnya ada kalimat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Fa yaqulu, maka orang itu berkata, ya rabbi, ma hadhihi albitaqah ma hadhihi sijillat. Apa bandingnya bitaqah ini, catatan kecil ini, dengan lembaran-lembaran tadi? Fayuqal, maka dikatakan kepadanya, innaka la tulam, engkau tidak akan diperlakukan secara zalim. Fatudha'as sijillat, maka diletakkanlah catatan-catatan tadi fi kiffah, dalam satu tangan timbangan, sedangkan kartu yang bertuliskan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah tadi, diletakkan di tangan timbangan yang lain. Diperbandingkan dengan timbangan. Fatashati sijillatu, maka ringanlah lembaran-lembaran yang 99 tadi, yang satu lembarnya sejauh mata memandang. Wa thaqulatil bitaqah, dan ternyata catatan kecil tadi thaqulat, berat. Maka dalam riwayat lain disebutkan, maka selamatlah dia dan dimasukkan ke dalam jannah, diampuni dosa-dosanya, dimasukkan ke dalam jannah. Hadis diriwayatkan oleh Tirmidzi wa hasanahu, dan Tirmidzi menganggapnya hadis ini hasan. Wan-Nasa'i, dan juga Ibn Hibban, dan juga Al-Hakim. Al-Hakim menyatakan sahihun ala syarti Muslim. Wa qala Adh-Dhahabi, dan Adh-Dhahabi berkata dalam talkhisnya, sahihun, bahwa memang hadis ini sahih. Ikhwan ibn a'azakumullah, ini sebagai dalil tentang keutamaan la ilaha illallah, bisa mengalahkan dosa-dosa sampai 99 lembar. Ibnu Qayyim rahimahullah menyatakan, fal a'malu la tatafadhal bi suwariha wa 'adadiha, bahwa amalan-amalan itu tidak berbeda keutamaannya hanya dengan jumlah dan bilangan, hanya dengan bentuk-bentuknya. Tidak bisa. Tidak tatafadhal bi suwariha wa 'adadiha, suwariha bentuk-bentuknya, 'adadiha jumlahnya. Wa innama tatafadhal bi tafadhuli ma fil qulub, tetapi amalan itu akan memiliki keutamaan dengan apa yang ada dalam hati. Barakallahu fikum. Ini kata-kata yang indah, yang merupakan kaidah yang harus dipegang oleh semua kaum muslimin, khususnya ahli sunnah, harusnya tahu bahwa sebuah amalan tidak dinilai keutamaannya dengan bentuknya, tidak dinilai keutamaannya dengan jumlahnya, tetapi dinilai keutamaannya dengan apa? Dengan ma fil qulub, dengan apa yang dalam hati. Bentuk sholatnya sama, persis, tetapi nilai di sisi Allah bisa berbeda. Kenapa? Karena waqara fil qulub. Sebagaimana apa yang diucapkan oleh para ulama tentang Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Ma faqa Abu Bakar bikathratis salah wal siyam. Bukanlah Abu Bakar mengalahkan kalian dengan banyaknya salat, dengan banyaknya puasa. Tetapi mengalahkan mereka, mengalahkan manusia, bima waqara fi qalbih, dengan apa yang ada dalam hatinya. Amalan yang sama, tetapi diamalkan dengan keikhlasan tam, dengan keikhlasan yang sempurna, maka nilainya sempurna. Tetapi amalan yang dikerjakan dalam keadaan tidak ikhlas, walaupun dia sebagus-bagusnya amalan, persis seperti yang diamalkan Rasulullah SAW, akan gugur semuanya. Lain asyrakta layahbatanna amaluk. Ini ucapan diucapkan oleh Allah pada siapa? Hah? Kan kalimatnya dengan mukhatab mufrad. Lain asyrakta anta layahbatanna amaluka anta. Man? Hah? Rasul sallallahu alaihi wasallam. Berarti apa maknanya? Ma yusafadu min hadhil ayah. Kita mendapatkan faedah dari hadhil ayah adalah bahwa engkau wahai Rasul, walaupun amalanmu adalah amalannya Rasul, bagaimana tidak sempurna? Beliau adalah tauladan, beliau adalah uswatun hasanah. Tetapi kalau lain asyrakta, engkau mencampurnya dengan kesyirikan, la yahbatanna amaluk, akan gugur amalan-amalanmu. Maka wahai kaum muslimin, kalau kalian beramal seperti amalan Rasulullah persis, berarti seperti yang diajarkan dalam sunnah nabawiyah. Persis, enggak berbeda. Tetapi asyrakta, engkau berbuat syirik, akan gugur amalan-amalanmu. Tapi kalau tidak ikhlas, apa lawannya keikhlasan? Kesyirikan. Kalau tidak ikhlas, itu lawannya adalah kesyirikan. Dan termasuk syirik adalah riya misalnya. Seorang mengamalkan satu amalan yang bagus di atas sunnah, tapi riya. Hanya ingin dilihat oleh manusia, hanya ingin dipuji oleh manusia. Apakah dia akan mendapatkan balasannya sisi Allah? Apakah dinilai oleh Allah? Tidak. Gugur amalannya. Tidak mendapatkan nilai di sisi Allah SWT. Bahkan dilecehkan dengan kalimat idhabu ila man kuntum turauna fid dunya. Silakan pergi kalian pada orang-orang yang kalian ingin dipuji oleh mereka. Hal tajidu minhum jaza'a. Apakah akan mendapatkan dari mereka balasan? Maka disebutkan di sini bahwa al-a'mal la tatafadal bikathrah wal-adad wa-suwar. Yang namanya amalan-amalan tidak menjadi utama, mulia karena banyaknya, karena jumlahnya, karena bilangannya, atau karena bentuk-bentuknya. Tetapi tatafadal akan terlihat keutamaannya dengan apa? Dengan ma waqara fil qalbi, dengan apa yang ada dalam hatinya. Bahkan seorang yang berniat baik, berniat untuk mengikuti Rasulullah SAW, kemudian salah sekalipun, dapat pahala insyaAllah ta'ala. Karena tidak sengaja dia lakukan. Dan niatnya baik. Innamal amalu bin niat. Amalan itu tergantung dengan niatnya. Tapi sebaliknya, orang yang beramal dengan sebagus-bagusnya, tetapi tidak ikhlas karena Allah, percuma. Dia akan tertolak. Qala Ibnu Qayyim rahimahullah. Saya ulangi kalimatnya. Fal a'malu la tatafadal biswariha wa 'adadiha wa innama tatafadal bitafaduli ma fil qulub. Sesungguhnya yang namanya amalan tidak memiliki keutamaan dengan bentuk-bentuknya atau dengan jumlahnya, tetapi dengan apa yang ada dalam hatinya. Fatakunu suratul amalaini wahidan. Bisa jadi bentuk dua amalan itu sama. Amalannya si fulan dan amalannya si alan. Dua-duanya sama, bentuknya persis. Wa bainahuma min at-tafadul, ternyata antara keduanya berbeda keutamaannya seperti perbedaan langit dan bumi. Kama bainas sama'i wal ard. Sama-sama salatnya, bahkan berjamaah, bacaannya persis sama, semuanya sama, tetapi nilainya berbeda. Bahkan kadang-kadang perbedaannya bainas sama'i wal ard, antara langit dengan bumi perbedaannya. Kenapa? Karena perbedaan apa yang ada dalam hati. Apa kaitannya dengan hadis bitaqah? Kaitannya dengan hadis bitaqah adalah walaupun kita semua punya kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, belum tentu nilainya sama dengan apa yang ada pada orang tadi. Jadi jangan GR dulu, jangan terlalu pede, tenang saja, kita punya kartu. Dosa 99 lembar catatan, yang catatan satu lembarnya sejauh mata memandang pun kalah kok dengan la ilaha illallah. Dia merasa yakin dia punya, padahal belum tentu nilainya sama dengan yang digambarkan oleh Rasulullah SAW. Iya kan? Maka dikatakan oleh Ibnu Qayyim selanjutnya rahimahullah, "Ala ta'ammal hadis al-bitaqah allati tuḍa' fi kiffah." Perhatikan hadis bitaqah yang diletakkan dalam satu tangan timbangan, "wa yuqabiluha 99 sijillan," dan dilawannya diletakkan 99 lembar catatan dosa. "Kullu sijillin muddal basar," atau "kullu sijillin minha muddal basar," atau "muddul basar," masing-masing lembaran seperti atau sejauh mata memandang. "Fathaqulatil bitaqa wa tatishu sijillah." Perhatikan, ternyata berat catatan tadi, catatan kecil tadi. "Wa tatishu sijillah," ternyata ringan 99 lembar, padahal satu lembarnya sejauh mata memandang. "Fala yu'adzab," dia tidak diadab. Perhatikan hadis ini. "Wa ma'lumun anna kullu muwahhid lahu hadhihi al-bitaqah." Tidak ragu lagi, maklum sudah diketahui bersama bahwa setiap orang bertauhid punya kartu itu. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Tetapi wa katsirun minhum man yadkhulun nar bidunubihi. Tapi kebanyakan mereka masuk dalam neraka karena dosa-dosanya. Kenapa? Kata beliau, perhatikan hadis tadi. Kartu tadi menyelamatkan dia. Dan beratnya mengalahkan 99 lembar. Sedangkan kebanyakan manusia sekarang, wa katsirun minhum man yadkhulun nar, orang yang masuk neraka karena dosa-dosanya. Padahal semuanya punya kalimat la ilaha illallah. Apa jawabannya? Kaidah yang tadi jawabannya. Walaupun sama-sama mengucapkan la ilaha illallah, tetapi ma waqara fi qalbihi yatafawat. Ma waqaru au ma waqara fi qulubihim yatafawat. Apa yang terdapat dalam hati mereka berbeda-beda. Ada yang mengucapkan tapi enggak ikhlas, ada yang mengucapkan tapi enggak jujur, ada yang mengucapkan tapi enggak yakin, ada yang mengucapkan agak yakin, ada yang mengucapkan sangat yakin, ada yang mengucapkan beda-beda di antara mereka. Dan itulah yang menjadikan bitaqah tadi beratnya berbeda-beda. Sehingga nas'allahu salamul afiyah, entah seberapa berat la ilaha illallah yang ada pada kita semua. Kalau kita terus mengkaji, meyakini, mempelajari, mudah-mudahan bertambah iman. Bertambah iman, bertambah berat kartu la ilaha illallahnya. Bertambah berat amalan syahadah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Qauluhu, dan ucapan beliau, rawahu Ibnu Hibban wal Hakim. Ibnu Hibban yang dimaksud adalah Muhammad Ibnu Hibban. Bikasril muhmalah, dengan dikasrahkan yang tidak bertitik, ha, wa tasdidil muwahhadah, dan ditasdidkan yang bertitik satu, yaitu ba, jadi Hibban. Beliau adalah Muhammad Ibnu Hibban Ibnu Ahmad Ibnu Hibban Ibnu Mu'ad. Kunyanya Abu Hatim At-Tamimi rahimahullah. Al-Busti Al-Hafid, sahibul tasanif, yang memiliki berbagai macam kitab-kitab yang beliau tulis. Di antaranya beliau memiliki kitab sahih, kitab tarikh, kitab du'afa, kitab istiqat, dan lain-lainnya. Ini Ibnu Hibban rahimahullah. Berarti kitab-kitab sahih sungguhnya banyak. Ada Ibnu Hibban, sahih Ibnu Hibban, ada sahih Ibnu Huzaimah, ada sahih sampai sahih Bukhari dan sahih Muslim. Kitab-kitab sahih banyak. Tetapi yang paling terkenal dari kitab-kitab sahih adalah sahih Bukhari dan sahih Muslim. Karena apa yang dimuat oleh mereka berdua rahimahumullah, betul-betul teruji hadis-hadisnya, semuanya dalam keadaan terbukti sahih dengan sanad-sanadnya, dengan rawi-rawinya, dengan rantainya bersambung. Nah, sehingga tidak ada yang meragukan sahih Bukhari dan sahih Muslim. Qala al-Hakim, kana min aw'iyatil ilmi fil fiqh. Ibnu Hibban ini, kata Imam Hakim, adalah mangkuk-mangkuk ilmu. Aw'iyah al-ilm. Aw'iyah bentuk jamak dari wi'a. Wi'a itu mangkuk. Kana min aw'iyatil ilmi fil fiqh. Dia termasuk mangkuk-mangkuk ilmu dalam fiqh dan juga dalam lughah dan juga dalam hadis. Berarti beliau ahlun alimun di bidang fiqh, bidang lughah Arabiyah dan bidang hadis, dan juga beliau terkenal dalam bidang wa'ad, menasihati, memberikan tausiah. Wa min uqala'ir rijal, dan termasuk orang-orang yang cerdas. mata sanata 450 wa 300. Beliau meninggal pada tahun 354 Hijriah. Di Madinati Bust, di negeri atau di kota yang bernama Bust, sehingga dikatakan nisbahnya Al-Busti. Nah. Amal Hakim, adapun Al-Hakim rahimahullah, Abu Abdullah Al-Hakim, namanya Muhammad Ibn Abdullah Ibn Muhammad An-Nisaburi. Nisbahnya kepada Nisabur. Kunyahnya Abu Abdullah Al-Hafidh. Yu'raf bibn al-Bayy'. Beliau dikenal pula dengan Ibn al-Bayy'. Kalau kalian mendengar kalimat Ibn al-Bayy', rawahu Ibn al-Bayy', maksudnya beliau, Imam Hakim rahimahullah. Wulida sanata 21 wa 300. Beliau dilahirkan pada tahun 321. Wa sannafa at-tasanif, dan beliau menulis tulisan-tulisan, kitab-kitab seperti Al-Mustadrak, seperti Tarikh Nisabur. Al-Mustadrak mengumpulkan hadis-hadis yang beliau anggap sahih tapi belum masuk dalam hadis Bukhari dan Muslim. Ya, maka dikatakan Mustadrak ala sahihain, yang digabungkan atau diikutkan bersama sahihain. Dia melihat bahwa sahih Bukhari dan Muslim, masya Allah, kitab-kitab sahih yang bagus, yang benar-benar terbukti sahih. Tapi beliau melihat ada hadis-hadis sahih lain yang sudah sepantasnya masuk dalam sahih Bukhari dan Muslim, tapi belum masuk. Maka ditambahkan. Maka dikatakan mustadrak. Mustadrak itu melengkapi. Tetapi sebagaimana Ibn Hibban, beliau juga dalam menyahihkan hadis tidak seperti Bukhari dan Muslim ketelitiannya. Sehingga ada beberapa hadis yang dhaif masuk juga dalam kitab beliau. Ini masalahnya. Sehingga tetap yang paling terkenal dan sahih Bukhari dan Muslim. Wa tarikh Nisabur wa ghairihima. Sedangkan tarikh Nisabur yang beliau tulis bukan sejarah berdirinya Nisabur dan sebagainya, bukan. Tapi tarikh Nisabur adalah negeri Nisabur, siapa ulama yang lahir di sana, siapa yang meninggal di sana, siapa yang datang ke sana, siapa yang keluar dari sana. Sehingga itu yang dimaksud dengan tarikh Nisabur. Wa mata sanata 540, dan beliau meninggal pada tahun 405 Hijriah. Baik, intahaina. Kita selesai dari pembahasan tentang hadis yang lalu. Tentang hadis Abi Sa'id Al-Khudri. Qala al-musannif rahimahullah taala. Maka musannif wa huwa Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, kembali kepada matan, berkata, Walid Tirmidzi wa hassanahu, dan dalam riwayat Tirmidzi dan dihasankan oleh beliau dari Anas Ibn Malik radhiyallahu taala anhu, beliau menyatakan, sami'tu Rasulullah SAW yaqul, aku mendengar Rasulullah SAW berkata, qala Allah taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ibna Adam, innaka law ataitani biqrabil ardi khataaya ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. Hadis Qudsi, Rasulullah SAW menyatakan, Allah berkata, wahai anak Adam, kalau engkau mendatangi aku dengan sepenuh bumi kesalahan, kemudian engkau bertemu aku dan tidak menyekutukan aku dengan sesuatu apapun, لأتيتك بقرابها مغفرة, aku akan datangi engkau dengan sepenuh bumi pula ampunan. Disebutkan keutamaan tauhid di dalam dalil yang berikutnya oleh Imam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, yaitu keutamaannya akan menghapuskan dosa-dosa. Dan disebutkan syaratnya hanya satu, yaitu laqitani la tusyrik bi syai'a, engkau bertemu aku dalam keadaan engkau tidak menyekutukan aku dengan sesuatu apapun. Syaratnya tidak syirik, tidak menjadi syirik atau tidak melakukan kesyirikan-kesyirikan. Disebutkan dalam syarahnya, dzakar al-musannif rahimahullahu taala al-jumlah al-akhirah min al-hadis. Musannif di atas tadi menyebutkan potongan terakhir dari sebuah hadis. Hadis yang diriwayatkan oleh Tirmidzi secara lengkap berbunyi sebagai berikut. Dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu qaal, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Qala Allah tabaraka wa ta'ala. Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, ya ibna Adam, wahai anak Adam, innaka ma da'awtani wa rajawtani ghafartu laka ala ma kana mink wala ubali. Wahai anak Adam, kalau engkau selama terus berdoa kepadaku dan berharap kepadaku, aku akan ampuni engkau atas apapun yang kamu perbuat. Wala ubali, dan aku tidak peduli. Ya ibna Adam, wahai anak Adam, law balagat dunubuka ananas sama. Wahai anak Adam, kalaupun dosa-dosamu sudah mencapai batas langit, thumma astaghfartani, kemudian engkau minta ampun kepadaku, ghafartu laka, wala ubali, dan aku tidak peduli. Wahai anak Adam, kalau engkau datang kepadaku dengan sepenuh bumi dosa, dan engkau bertemu aku dengan tanpa menyekutukan aku dengan sesuatu apapun, aku akan datangi engkau dengan sepenuh bumi pula ampunan. Ini barakallahu fikum hadisnya, terdiri dari tiga kalimat, tiga jumlah. Jumlah yang pertama, kalau engkau selama mintanya kepadaku, berdoanya kepadaku, dan berharapnya kepadaku, aku akan ampuni. Berarti potongan pertama, apa syaratnya? Berdoa kepada Allah dan tidak berdoa pada yang lain. Berharap pada Allah, tidak berharap pada yang lain. Ma rajautani wa da'autani, ma da'autani wa rajautani, ghafartu laka ala ma kana minka wala ubali. Aku akan ampuni semua dosa darimu, dan aku tidak peduli, kata Allah. Subhanallah. Potongan kedua, apa syaratnya? Kalaupun dosa-dosamu mencapai langit banyaknya, syaratnya minta ampun. Summa staghfartani, kalau engkau minta ampun pada aku, ghafartu laka, aku akan ampuni bagimu, wala ubali. Berarti dosa sebesar apapun sampai mencapai langit, kalau minta ampun akan diampuni. Ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatum min rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'an. Wahai orang-orang yang melampaui batas terhadap dirinya, jangan putus asa terhadap rahmatku, aku akan mengampuni segala macam dosa. Yang ketiga, yang berkait dengan bab. Apa itu? Ya ibna Adam, lau ataitani biqorabil ardi dunuban. Wahai anak Adam, kalau engkau bertemu aku. Apa maknanya bertemu aku? Wafat, meninggal. Dengan sepenuh bumi dosa. Tetapi ataitani, tapi engkau datang kepada aku dalam keadaan la tusyrik bi syai'a. Engkau tidak berbuat syirik. Jadi semua dosa yang sepenuh bumi tadi, enggak ada dosa syirik. Maka kata Allah, aku akan temui engkau di qurabiha maghfirah. Aku akan temui engkau dengan sepenuh bumi pula ampunan. Diriwayatkan oleh Tirmidzi, disebutkan At-Tirmidzi, karena disebutkan daerahnya adalah Turmud, maka kadang-kadang dibaca dengan Turmudi. Namanya Muhammad ibn Isa ibn Saurah bi fathil muhmalah, dengan fathah yang tidak bertitik. Ibn Musa ibn Dhahak As-Sulami, kunyahnya Abu Isa Muhammad ibn Isa At-Tirmidzi. Abu Isa Muhammad ibn Isa, sahibul Jami', yang menulis kitab Jami', yang dikenal pula dengan Sunan Tirmidzi. Ahadul Huffaz, salah satu penghafal-penghafal hadis. Kana darirul basar, dan beliau dalam keadaan matanya darir, buta. Rawa'an Qutaybah, beliau meriwayatkan dari Qutaybah Ibn Sa'id wa Hannad al-Bukhari wa Khalq dan lain-lainnya. Meninggal sanata 79 wa 200, pada tahun meninggal pada tahun 279. Adapun Anas bin Malik ibn Nadhr al-Ansari al-Khazraji, khadim Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Apa di antara keutamaan Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu? Assalamualaikum. Umurnya panjang. Atau lebih tepatnya didoakan oleh Rasulullah SAW. Apa doanya? Allahumma akthir malahu wa waladahu wa adkhilhul jannah. Ya Allah, panjangkan umurnya, banyakkan anaknya, banyakkan hartanya dan masuk ke dalam surga. Masya Allah. Wa kana radhiyallahu ta'ala anhu benar-benar panjang umurnya dan benar-benar banyak anaknya. Dalam keadaan dia masih hidup, dia sudah melihat anak cucunya sudah 100 lebih. Dalam keadaan dia masih hidup. Anam. Demikian pula umurnya termasuk di akhir para sahabat yang meninggal adalah Anas ibn Malik radhiyallahu ta'ala anhu. Walaupun diriwayatkan ada setelah itu, tapi yang masyhur adalah Anas, sahabat yang terakhir meninggal. Apalagi utamanya? Ketika beliau naik ke pohon kurma, para sahabat melihat kakinya yang kurus kecil, maka mereka tertawa. Maka Rasulullah SAW menyatakan, kenapa kalian tertawa? Sungguhnya itu adalah aki yang lebih berat daripada gunung Uhud nanti di dalam surga. Ini barakallahu fikum juga keutamaan beliau. Nah, iya, Anas apa dimaksud? Hah? Dimaksud ya? Bukan Anas ya? Baik. Barakallahu fikum. Apalagi kalau gitu, keutamaan Anas. Termasuk khidmah adalah keutamaan beliau. Khidmah kepada Rasulullah SAW. Kalau yang tadi yang kakinya kecil adalah Abdullah bin Mas'ud, bukan Anas bin Malik. Afwan. Apalagi? Keutamaan yang lain. Hah? Nah, Rasulullah SAW datang ke rumahnya, ah, mengamini salat beliau dengan ibunya. Nah, mendatangi undangan ibunya ini sudah keistimewaan yang sangat besar juga. Radhiyallahu ta'ala anhu. Khadamahu ashra sinin. Beliau dalam keadaan berkhidmat melayani Rasulullah SAW 10 tahun, diserahkan oleh ibunya untuk Rasulullah SAW, biarkan anakku ngurusi engkau. Maka keutamaan beliau dan keutamaan ibunya sekaligus. Wa qala lahu, dan Nabi menyatakan, Allahumma akthir malahu wa waladahu wa adkhilhul jannah. Ya Allah, berikanlah atau perbanyaklah hartanya dan anaknya dan masukkan dia dalam surga. Mata sanata sanataini wa qila thalath wa tis'in wa qajawaza al-mi'ah. Meninggal beliau pada tahun isnatain atau qila salas wa tis'in, 92 atau 93 Hijriah. Dengan umur tajawaz al-mi'ah. Umurnya lebih dari 100 tahun. Enam. Karena dalam riwayat disebutkan dengan panjangkan umurnya. Perbanyak hartanya. Dan perbanyak anaknya. Dan masukkan dia dalam jannah. Radhiyallahu ta'ala anhu. Oleh hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Dari hadis Abi Dzar, tadi diriwayatkan oleh Tirmizi, dikatakan diriwayatkan pula oleh Imam Ahmad rahimahullah. Dari hadis Abu Dzar bima'nahu. Hadis Abu Dzar secara makna. Wa hadha lafdhuhu. Dan ini adalah lafadznya, "Wa man 'amila qurabal ardi khathi'atan," siapa yang beramal dengan sepenuh bumi kesalahan-kesalahan, "tsumma laqitani," kemudian bertemu dengan aku, "la yusyrik bi syai'an," tidak menyekutukan aku dengan sesuatu apapun, ja'altu lahu mithlaha maghfirah, aku jadikan yang seperti itu pula atau sebanyak itu pula ampunan. Nah, disebutkan pula oleh Tirmidzi bahwa hadis ini hadis hasan wal gharib. Dan juga diriwayatkan oleh Ad-Darimi dalam Sunan. Dari hadis Abi Dzar. Dan lahu syahidun an 'inda Muslim min hadis Abi Dzar fi sahih. Naam. Qala wa rawahu Muslimun wa akhrajahu At-Tabrani min hadis Ibn Abbas 'an an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Qawluhu law ataitani biqurabil ardi bidhammil qaf wa qila bikasriha wa dhamm ashhar wa huwa mil'uha aw ma yuqaribu mil'aha. Kalimat qurab, lau ataitani, kalau engkau datang kepada aku, bi qurabil ardi, itu dengan dhammah di qaf, qurab. Wa qila, dikatakan pula dengan kasrah, qirab, bi qirabil ardi. Maknanya sama, tapi yang dhammah lebih masyhur, ashhar. Maknanya adalah mil'uha, sepenuhnya atau ma yuqaribu min aha atau yang hampir memenuhinya. Maka dikatakan law ataitani biqurabil ardi, apa terjemahannya? Kalau engkau datang kepadaku dengan sepenuh bumi dosa-dosa. Tsumma laqitani la tusyrik bi syai'a. Kemudian engkau bertemu aku dengan tidak menyekutukan aku dengan suatu apapun. Ada syaratun. Tetapi ini bukan syarat yang ringan. Syaratun thaqilun fil wa'di bi hususil maghfirah. Bi husul al-maghfirah. Ini syarat yang sangat berat. Janji dari Allah Taala untuk diberi kalau ada syarat ini. Syarat yang berat untuk mendapatkan janji Allah. Apa janjinya? Husul al-maghfirah. Aku datangi engkau dengan sepenuh bumi itu pula ampunan. Apa syaratnya? La tusyrik bi syai'a. Jangan engkau menyekutukan aku dengan sesuatu apapun. Berarti syaratun thaqil untuk mendapatkan janji Allah tadi berupa ampunan. Huwa salamah minasyirk. Keselamatan dari kesyirikan-kesyirikan. Kathirihi wa qalilihi. Minasyirki kathirihi wa qalilihi. Sedikit maupun banyak. Jangan berkata, tapi kan ini cuma sedikit. Sedikit ataupun banyak, jangan sama sekali. Karena kesyirikan, ini harus ditinggalkan sebagai syarat untuk mendapatkan ampunan tadi. Wala yaslam min dalika illa man sallam Allah subhanahu wa ta'ala. Enggak akan ada yang selamat dari kesyirikan, kecuali orang-orang yang diselamatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sedikitnya ataupun banyaknya. Saghirihi wa kabirihi. Kecilnya dan besarnya. Ada yang kelewat tadi. Yani salama minasyirik, ini adalah syarat utama untuk mendapatkan ampunan tadi. La tusyrik bi syai'a. Apakah dosa besar atau dosa kecil? Dua-duanya. Selamat dari yang besar, selamat dari yang kecil. Sedikit atau banyak? Sedikit maupun banyak. Selamat dari semua kesyirikan. Qalilihi wa kathirihi, saghirihi wa kabirihi. Dan enggak akan ada yang selamat dari kesyirikan. Illa man sallam Allah. Kecuali orang-orang yang diselamatkan oleh Allah SWT. Man huwa? Sahibul qalbis salim. Pemilik al-qalbis salim. Wadhalika huwa? Al-qalbis salim. Yang selamat dan diselamatkan oleh Allah adalah al-qalbis salim. Hati yang selamat. Yang Allah katakan, yawma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Di hari yang tidak bermanfaat harta maupun anak-anak, kecuali siapa yang datang kepada Allah dengan qalbun salim. Hati yang selamat. Selamat dari kesyirikan-kesyirikan. Kathirihi wa qalilihi. Kabirihi wa saghirihi. Enam. Qala Ibn Rajab, man jama' at-tauhid biqurab al-ardi khataya laqiyahu Allah ta'ala biqurbiha wa biqurabiha maghfirah. Siapa yang datang membawa tauhid, membawa tauhid yang tidak dirusak dengan kesyirikan-kesyirikan, kalau dia datang membawa sepenuh bumi dosa kemudian bertemu Allah subhanahu wa ta'ala, maka niscaya Allah akan temui dia dengan sepenuh bumi pula ampunan. Qurabiha maghfirah. Ila an qal, sampai berkata Ibn Rajab, fa in kamula tauhidul abdi wa ikhlasuhu lillahi ta'ala fi. Kalau sempurna tauhidnya seorang hamba dan keikhlasannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, wa qama bi syurutihi, dan kemudian menegakkan syarat-syaratnya tauhid. Ini syarat-syarat tauhid yang sudah sebutkan kemarin. Wa bi qalbihi wa lisanihi wa jawarihihi. Betul-betul mewujudkannya dengan hatinya, dengan lidahnya, dengan anggota badannya. Au biqalbihi bilisanihi indal maut. Atau dengan hatinya dan lisannya saja. Tapi ketika mati. Perhatikan, ada dua keadaan. Kalau dia masih hidup panjang, harus membuktikan dengan amalan. Maka harus tiga. Bilisanihi wa qalbihi wa jawarihihi. Dengan lisannya, syahadu la ilaha illallah wa syahadu Muhammad Rasulullah. Dengan qalbihi, dengan yakin dalam hatinya, dan dengan dibuktikan. Dengan apa buktinya? Dengan amalan-amalan zahir, dengan amalan jawarih. Maka harus tiga. Biqalbihi, walisanihi, wajawarihihi. Atau kemungkinan kedua, dia mengucapkannya di akhir hidupnya. Bilisanihi, wa qalbihi saja, dengan hatinya dan lisannya, tapi kemudian wafat. Berarti belum membuktikan dengan jawarihihi. Ini juga termasuk yang dijamin dengan ampunan. Kenapa kok enggak jawarihi? Bukan enggak, belum sempat. Bukan tidak, dia sudah yakin. Kalau saja dia hidup lagi, hidup panjang, dia akan buktikan dengan jawarihihi. Dan Allah Maha tahu. Tetapi dia belum sempat berbicara, atau belum sempat beramal, atau belum sempat membuktikan, wafat. Maka ucapannya, tauhid. Keyakinannya, tauhid. Amalannya, belum. Lam ya'mal khairan, qat. Belum beramal saleh apapun. Maka orang yang seperti ini, aujaba dzalika maghfirata ma qad salaf. Orang yang seperti ini, mesti baginya ampunan atas apa-apa yang telah lewat dari dosa-dosanya seluruhnya. Wa man'uhu min dukhulin nar bil kulliyah, dan terhalang dari api neraka secara keseluruhan. Faqad harramallah alaihi an-nar. Atau dalam hadis Ibn, fa inna Allah harrama 'alan nar man qala la ilaha illallah yabtaghi bidzalika wajha. Faman tahaqqaqa bi kalimati at-tauhid qalbuhu akhrajat minhu kullama siwa Allah ta'ala. Siapa yang mewujudkan kalimat tauhid dalam hatinya, maka niscaya dia akan keluarkan dari hatinya semua yang selain Allah. Dalam mencintai, dalam mengagungkan, dalam memuliakan, tidak lain kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ijlalan wa mahabatan wa khasyatan wa tawakkulan. Cintanya, pengagungannya, ijlalan dalam meninggikan, wa mahabatan dalam memuliakan, wa khasyatan dalam rasa takutnya, wa tawakkul dalam bergantungnya, semua kepada Allah dan tidak kepada yang lain. Dikeluarkan dari hatinya selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa hina idzin tuhraqu dhunubahu wa khatayahu kulluha, maka dengan itu terbakar tuhraqu dhunubuhu sebagai naif fa'il, maka terbakar seluruh dosa-dosanya dan seluruh kesalahan-kesalahannya. Wa in kana mithla zabadil bahr, walaupun seperti buih di lautan banyaknya. Intaha mulakhasan, selesai ucapan Ibnu Rajab secara ringkas rahimahullah. Qala al-allamah Ibnu al-Qayyim rahimahullah fi ma'na al-hadis, berkata al-allamah Ibnu al-Qayyim rahimahullah tentang mana hadis ini. Wa yu'fa li ahli at-tauhid al-mahd alladziina lam yushawwibu bisyirk ma la yu'fa liman laysa kadzalik. Kata beliau, akan dimaafkan bagi ahli tauhid yang ikhlas, yang tidak mengotori tauhidnya dengan syirik, apa-apa yang tidak dimaafkan pada orang-orang lain. Saya ulangi ucapan beliau, akan dimaafkan pada ahli tauhid yang tidak mencampuri tauhidnya dengan kesyirikan, apa-apa yang tidak dimaafkan pada orang lain yang selain mereka. Walau laqal muwahhid alladzi lam yushrik billahi syai'an albatta rabbahu biqrabil ardi khataya. Walaupun al-muwahhid tadi bertemu, al-muwahhid alladzi lam yushrik billahi syai'an albatta, muwahhid yang tidak mencampuri tauhidnya dengan kesyirikan albatta sama sekali. Tidak mencampuri tauhidnya dengan kesyirikan sama sekali. Kalau bertemu Rabbnya dalam keadaan seperti itu, atau rabbahu biqrabil ardi, dalam keadaan tidak mencampuri tauhid dengan kesyirikan, kemudian datang dengan qurabil ardi khataya, datang dengan sepenuh bumi dosa-dosa. Atahu biqurabiha maghfirah. Insyaallah akan datangi dia dengan sepenuh bumi pula ampunan. Wala yasul hadza liman naqsa tauhiduhu. Dan enggak akan terjadi yang seperti ini bagi mereka-mereka yang tauhidnya kurang, yang tidak sempurna. Tentunya akan beda. Bisa jadi dosa-dosa tadi ada yang tidak dimaafkan. Fa inna tauhidul khalis ala la yushawwibuhu syirk, karena tauhid yang murni yang tidak dicampuri dengan kesyirikan, la yabqa ma'hu dzanbun, enggak akan menyisakan satu dosa pun. Tauhid yang bersih, tauhid yang murni, enggak akan menyisakan satu dosa pun. Li'anahu yatadhamman min mahabbatillahi wa ajlalih. Karena tauhid yang murni mengandung kecintaan pada Allah, pengagungan kepada Allah, pemuliaan kepada Allah, rasa takut pada Allah, rasa harap kepada Allah. Yang semua itu yujib ghaslad dunub. Yang semua itu mesti akan menghapuskan dosa-dosanya. Walau kanat qarabal ard, walaupun sepenuh bumi. Fannajasatu ardah waddafi' laha qawi. Fannajasatu ardah waddafi' laha qawi. Najisnya sementara sifatnya, penghapusnya sangat kuat. Kamu pernah kerja bakti kan? Sering tuh. Ada kotoran-kotoran yang permanen, ada kotoran-kotoran yang tidak permanen. Gampang mana kamu hapus? Hah? Yang tidak permanen kan? Biasanya yang permanen itu lama, iya kan? Sudah sekian lama di situ. Sudah melekat kuat, susah dihapus. Tapi kalau yang aridah adalah yang saat itu datang kemudian gampang hilang. Datang, debu, dihapus, hilang. Itu aridah namanya. Aridah itu dalam keadaan tidak permanen. Sekarang kita tanya, orang yang bertauhid dengan tauhid yang murni, bagaimana dosanya? Dosa yang aridah atau dosa yang permanen? Atau dalam dosa istilahnya lain? Dosa yang kadang-kadang muncul kemudian hilang, atau dosa yang terus-menerus israr pada ahli tauhid? Yang mana kira-kira yang terjadi? Enggak mungkin yang musir. Kenapa? Hatinya dipenuhi dengan berbagai macam kecintaan pada Allah, rasa harap pada Allah, pengagungan terhadap Allah, membesarkan, mengagungkan Allah. Sehingga dosa yang terjadi pada orang muwahhid, dosa yang aridah, dosa yang tidak permanen, dosa yang sesekali kemudian dia meninggalkannya. Istilahnya khilaf, tergelincir, dan seperti itu. Itu dosa aridah. Wadafi' qawi, sedangkan pembersihnya sangat kuat. Yaitu tauhidnya. Pembersihnya sangat kuat, dosanya dosa-dosa yang ringan, dosa-dosa yang gampang hilang. Sebaliknya mereka-mereka yang rusak tauhidnya. Dosanya dosa permanen, dikerjakan israr, dibersihkannya sulit. Sedangkan dafi'nya ghairu qawi, penghapusnya kurang kuat. Kenapa? Karena sudah rusak tauhidnya dengan syirik-syirik kecil, dengan berbagai macam dalalat, dengan berbagai macam perbuatan-perbuatan yang merusak tauhidnya. Kesirikan-kesirikan kecil misalnya. Maka dafi'nya dhaif, sedangkan dosanya sudah betul-betul muqa' atau baqa'. Baqa' itu sudah menjadi buq'ah, sudah menjadi sesuatu yang permanen, enggak bisa dibersihkan. Barakallahu fikum. Sehingga dengan demikian, orang yang bertauhid tidak akan menyisakan satu dosa pun kecuali terhapus yaumul qiyamah. Dengan tauhid yang murni. Nasallahu taufiq wal afiyah. Wassallallahu hidayah wa rahmah. Ada pertanyaan? Barakallahu fikum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.